pergi. Mengapa kau kecewakan? Mengapa kau hancuri? Mengapa kau menghinakan? Mengapa kau sakiti? Mengapa kau melukakan? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau akhiri? Mengapa kau mengulangkan? Dengan getaran jiwa ku kebukakan pertanyaan. Tak ingin ku kau pergi, tak ingin ku dikecewakan, tak ingin cinta dinodai, tak ingin dihancurkan. Tanpa mengira waktu, bertata di hatimu.